si yo no na yang padede mari rapat kemari jangan takut beta cuma polose. Jangan takut beta cuma polosi. Badan sampu tak bye-bye. Jangan sampai ale tak gay. Nanti pulang mama bisa bakalai. Hey, rame-rame. Mari ketong berdansa rame-rame. Hey, rame-rame. Berdansa goyang badan manis. Pesta ye, jangan pulang nona. Eba lengan dan mandari atau langkah bikin rame pesta ye. Dengan docisios, eba lengan dan mandari atau langkah bikin rame pesta ye. Jangan pulang nona. Eba lengan dan mandari atau langkah bikin rame pesta ye. Show asal bisa jaga diri. Nanti pulang mama bisa bakal naik. Yeah, rame-rame. Mari ketong berdansa rame-rame. Yeah, yeah, rame-rame. Mari ketong berdansa rame-rame. Yang menari-nari senyum manismu.